Langsung saja tembang request dari Anda kita penuhi, Mas Sodik, artis fenomenal. Spesial apa batasan? Dengarkan yang saya kata. matur nuwun. Terima kasih banyak Mas Sodik sudah temani duet di sini.